Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwati fillah, tadi sudah dijelaskan ayat yang menjelaskan tentang seorang kaya raya tetapi sombong dengan kekayaannya yang namanya Qarun. Qarun ini dari kalangan Bani Israel yang diberikan kelebihan harta, lalu dia menyimpang dari jalan kaumnya dan berbuat aniaya. Allah telah memberikan harta yang banyak kepada Qarun sampai kunci dari gudang hartanya memberatkan sekelompok orang-orang kuat ketika memikulnya. Ini baru kuncinya, bagaimana isi gudangnya. Kaumnya menasihatinya, melarang dia dari bertindak sesat dengan cara tidak bangga, tidak sombong dengan dunia yang banyak yang dia kuasai. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang bangga. Tapi kaumnya menyuruhnya untuk bersedekah dan mencari pahala yang ada di sisi Allah, tidak terbatas hanya untuk meraih syahwat, tidak takabur, dan tidak sibuk dengan kenikmatan dunia sehingga lalai dari pemberi kenikmatan, yaitu Allah. Tapi Qarun menolak nasihat itu dengan cara tetap kufur atas nikmat Allah dan berargumentasi bahwa harta yang diperolehnya itu merupakan hasil usahanya sendiri. Allah pun membantah Qarun dengan menjelaskan bahwa apa yang Allah berikan kepadanya tidak menjadi dalil tentang baiknya keadaan orang yang diberi. Allah yang telah menghancurkan generasi sebelumnya, tidak ada halangan bagi Allah untuk menghancurkan generasi yang lainnya, termasuk si Qarun. Generasi sebelum Qarun lebih kuat, lebih kaya, hancur oleh Allah. Apalagi Qarun. Tapi Qarun terus menerus dalam penentangannya, kezalimannya, tidak menerima nasihatnya, dan tetap dia bangga dan sombong. Suatu hari keluarlah Qarun dengan penampilan termewah. Dia mengumpulkan seluruh yang bisa dia pakai di badannya, lalu keluar dalam kondisi itu dan mencengangkan mata-mata yang melihatnya, terbelalak olohok ngembang kadu. Terbagilah manusia-manusia yang memandangnya kepada dua golongan. Golongan pertama, orang-orang yang cinta dunia, mereka terbelalak dan kabita, tergiur, terobsesi, ingin seperti itu. Golongan kedua yang mengingkari hal itu, yaitu orang-orang berilmu. Mereka mengetahui hakikat dari segala sesuatu. Dia menyatakan bahwa kelezatan ibadah kepada Allah di dunia itu jauh lebih lezat daripada apa yang dirasakan oleh Fir'aun, dan kelezatan akhirat di surga jauh lebih baik daripada apa yang mereka cita-citakan di dunia. Ketika si Qarun sudah sampai pada puncak kedzaliman, kebanggaan, Allah Azza wa Jalla membenamkan dia sebagai azab yang sesuai dengan amalnya. Ketika sebagaimana si Qarun telah mengangkat dirinya ke tempat yang lebih tinggi di atas hamba-hamba Allah yang lain, Allah menurunkan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dia, rumahnya, hartanya, semuanya ditenggelamkan, dibenamkan, amblas ke muka bumi, ke dalam perut bumi. Maka orang-orang yang tadinya ijo dengan kehidupan dunia pun bisa mengambil pelajaran dari hal ini dan meyakini bahwa rizki yang Allah berikan kepada si Qarun itu tidak menjadi dalil bahwa si Qarun itu baik. Seandainya bukan karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, pastilah Allah akan menimpakan juga azab kepada mereka atas ucapan mereka. Maka kehancuran Qarun menjadi azab baginya dan pelajaran bagi yang lainnya. Inilah fitnah kekayaan yang kedua, yaitu sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan hartanya, dikelola, dikembangkan, dijaga agar tidak rugi, lalai dari ibadah. Fitnah kekayaan yang pertama tadi apa? Riya dalam berinfak. Kedua, lalai dari ibadah. Fitnah ketiga dari harta adalah al-kasabul haram wal-infakul haram. Fitnah ketiga dari harta adalah usaha mencari harta yang haram dan menafkahkan, membelanjakan juga yang haram. Masuknya haram, keluarnya haram. Di antara bentuk fitnah harta yang paling buruk adalah cara mencari harta dengan cara yang haram, dan ini banyak. Contoh riba, merentenkan uang, rishwah, suap, sogok, mencuri, ikhtilas ini korupsi, atau perniagaan yang diharamkan, atau menipu, atau tatfif itu mengurangi timbangan. Nah, ada ayat wailulil mutaffifin. Dan tidak memberikan hak gaji kepada karyawan yang kita kerjakan, dikurangi umpamanya atau ditunda-tunda, dan banyak lagi bentuk-bentuk usaha haram lainnya yang dilarang oleh Allah. Apa akibat dari hal tersebut, dari usaha mencari harta yang haram tersebut? Minimal dua, dunia akhirat. Di dunia, man ujabati du'aihi idza da'a, tidak diijabahnya doa dia ketika dia berdoa. Orang yang makan yang haram, minum yang haram, pakaian haram, maka doanya tidak akan dikabul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin, faqal ya ayuhar rusul kulu min thayyibati minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan perintah yang juga diberikan kepada para rasul. Jadi perintah Allah kepada orang mukmin dengan kepada para rasul sama. Nih kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun 51, Hei para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku mengetahui apa aja yang kamu lakukan. Dalam ayat ini Allah memerintah kepada para rasul untuk memakan yang baik-baik, yang halal. Dalam surah Al-Baqarah 172 Allah pun berfirman kepada orang-orang beriman, hei orang-orang beriman, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik, dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Jadi sama perintahnya, rasul disuruh makan yang baik-baik, orang-orang yang beriman juga disuruh makan yang baik-baik. Yang dimaksud yang baik, yang halal, selain bergizi ya, halal bergizi, mau enak mau tidak pokoknya itu baik. Contoh yang tidak enak tapi halal dan bergizi apa coba? Jengkol. Yang tidak enak itu enak itu, kata yang suka. Tapi yang tidak enak jamu ya. Jamu. Gak ada orang yang bilang jamu, aduh nikmat banget ini jamu. Gak ada. Semuanya pas minum pasti nyengir, saking pahitnya. Tapi itu halal dan bermanfaat bagi kita, kecuali jamu yang dicampuri oleh zat yang berbahaya. Contoh lain umpoh yang enak, yang tidak enak tapi thayyibat ya, halal ya, baik tapi tidak enak. Contohnya apa ya? Pare, pare, paria, bahasa Sunana paria tuh, itu pahit juga. Tidak ada orang yang menyatakan paria itu enak. Tapi kenapa orang banyak suka? Pertama, karena manfaatnya. Kedua, kalau sudah makan paria, makan lain-lain jadi enak gitu ya. Ya dari pahit ke daging, nikmat. Thumma dzakara ar-rajul yutilu safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila samaa ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kemudian Nabi menyebut ada seseorang yang yutilu safar, dia sering safar, dan safar termasuk salah satu penyebab dikabulkannya doa. Ash'atha akbara, dia dekil and dekucol. Yakumal, ash'ath itu artinya lusuh tadi, akbara itu berdebu. Ini juga termasuk kondisi yang memprihatinkan, dan itu termasuk salah satu penyebab dikabulkannya doa. Yamuddu yadaihi ila sama, dia membentangkan tangannya ke langit. Angkat tangan ketika berdoa, dan angkat tangan ketika berdoa termasuk salah satu penyebab dikabulkannya doa. Kata Rasul SAW, Allah merasa malu tuh kalau ada seorang hamba berdoa dengan mengangkat tangan lalu doanya ditolak, Allah malu. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan mengangkat tangan termasuk salah satu pendukung dikabulkannya doa. Ya Rab, dia bilang ya Rab berdoa. Ada tiga pendukung dikabulkannya doa pada diri orang itu. Pertama safar, kedua miskin, kesulitan, yang ketiga mengangkat tangan. Tapi makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia kenakan haram. Maka bagaimana mungkin dia akan diijabah doanya? Dari sini kita tahu bahwa hasil dari yang haram menyebabkan doanya di tolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iqab, sanksi yang pertama. Kedua, di akhirat hisab. Apa yang dimaksud dengan hisab? Dari Abu Hurairah, dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umri fi ma afna." وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang pertama umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan. Kedua ilmunya, apa yang dia lakukan dengan ilmunya itu. Ketiga tentang hartanya. Nah, lihat, umurnya dan ilmunya hanya ditanya satu pertanyaan, dihabiskan untuk apa. Kalau harta ada dua pertanyaannya. Pertama, dari mana harta itu diperoleh dan kemana harta itu digunakan. Dua pertanyaan, dari mana nih? Dari sini, sini, sini, halal apa haram. Setelah halal, ditanya, dipakai apa? Dua pertanyaan. Dan terakhir keempat, ditanya tentang jasadnya. Apa yang telah dia lakukan dengan jasadnya tersebut? Nah, di sini riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka setiap pemilik harta hendaklah mempersiapkan jawaban yang kira-kira bisa meraih ridho Allah dengan jawabannya dari hartanya tersebut. Ini dua akibat dari usaha yang haram, yaitu dunia diijabah, doanya tidak diijabah, di akhirat akan dihisab. Inilah fitnah harta yang ketiga, yaitu usaha yang haram dan menafkahkan juga yang haram. Fitnah keempat, tinggal dua lagi loh, ada lima fitnah. Al-bukhl. Bukhl itu sudah jadi bahasa kita bakhil. Bakhil itu pelit, pedit, buntut kasiran, keked, merengkel, cap jahe, meregehese. Itu bakhil namanya. Di antara fitnah besar yang menimpa pemilik harta adalah bakhil dalam hal memberi, sampai-sampai tidak menunaikan hak dari harta itu kepada orang lain yang Allah tetapkan. Tidak mengeluarkan zakat, infak, sedekah, tidak mau nolong orang. Tapi dia bakhil untuk dirinya sendiri, keluarganya sendiri, dan seterusnya. Tidak menginfakkan semuanya kecuali hanya sedikit. Dan semua itu sebagai indikator terkuasainya jiwa orang itu oleh hubbud dunia, oleh cinta dunia. Sampai ya, ada orang kekayaannya banyak, kebunnya, sawahnya luas, uangnya banyak, tapi karena uangnya orang itu bodoh gitu, dia gak ngerti bank, ribet mungkin, uang itu dikarungan terus ditanam di tanah, di kebunnya. Kemana-mana dia pakai sepeda butuh. Makannya apa? Makannya gak pernah beli. Kalau beli juga kan asin lah. Terus dia petik lalap-lalapan di kebunnya. Rumahnya gubuk, hanya bilik. Dan kalau hujan, bocor. Uangnya banyak, kebunnya lega, dan sawahnya juga lega. Lega itu apa? Luas. Makannya ala kadarnya, kemana-mana pakai sepeda butut. Rumahnya reot, hartanya banyak. Dia pelit sekalipun untuk diri sendiri. Kalau umpamanya dia membelikan uangnya untuk makannya, untuk kehidupan dunia, sayang. Kalau ada kelapa jatuh dari pohonnya, tuh, wah itu pesta besar itu, makan besar dengan serundeng. Dipakai serunding. Itu sehebat-hebat makanan yang dia bisa makan. Pelit kepada dirinya sendiri sekalipun, apalagi kepada orang lain. Seperti itu ada orang. Allah telah mengancam orang yang bakhil di dalam berinfak dengan ancaman yang sangat dahsyat. Kata Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran 180, ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة Walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepadanya itu mengira bahwa kebakhilannya itu baik untuk dirinya, bahkan itu jelek bagi mereka. Satu sa yutawwaquna ma bakhilu bihi, harta yang dia bakhilkan itu kelak akan dikalungkan pada lehernya pada hari kiamat berupa api neraka tentu saja. Dan kepunyaan Allah lah warisan langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui tentang apa saja yang kalian lakukan. Jadi di akhirat diazab. Inilah fitnah yang keempat dari harta kekayaan, yaitu bakhil. Terakhir, israf. Israf ini berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Orang yang memiliki harta yang berlimpah mendorong dia untuk israf, untuk membelanjakan secara berlebih-lebihan. Tiap hari makannya pindah-pindah. Sarapan di Paris, makan siang di Hong Kong, makan malamnya pindah ke warteg. Berlebih-lebihan sekali makan 2 juta untuk seorang. Demikian juga ketika belanja. Belanja apapun gak mau yang murah-murah itu. Belanja pakaian yang puluhan ribu, ratusan ribu enggak, harus jutaan. Ke butik, hasil perancang dunia yang sekali belanja puluhan juta sampai ratusan juta. Konon baju-baju kesan dari hasil perancang nasional itu mencapai ratusan juta katanya ya. Baju pernikahan aja ratusan juta itu. Dipakainya cuma sekali pada waktu nikah aja. Di luar nikah udah gak kepake lagi kan. Israf itu namanya. Berlebih-lebihan. Jam tangan beli gak mau yang murah-murah, yang 30 ribu gitu, tapi yang jutaan, merek terkenal, yang bisa dipakai nyelam, yang kena air gak basah. Pasti basah ya, tapi maksudnya tidak apa, tidak rusak, tidak kemasukan air, kena api tidak terbakar, yang apabila di tempat gelap bersinar terang, bisa dipakai lampu senter. Harganya puluhan atau ratusan juta. Jarumnya terdiri dari emas, terbuat dari emas, dan angka-angkanya berupa titik-titik terbuat dari berlian. Wah, itu ratusan juta itu. Itu israf. Allah berfirman, kulu wa kulu washrabu hatta awala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Israf itu orang yang hartanya berlebih, begitu bingung menghabiskan harta, rumahnya di mana-mana enggak terurus, sampai enggak tahu di mana saja rumah dia. Yang enak orang yang ditugaskan, kamu jaga rumah saya, tempati, saya gaji 10 juta per bulan. Ya dia enak menempati rumah gedung dengan fasilitas serba lengkap, ada kolam renang, ada air panas, ada semua fasilitas yang dibutuhkan. Ya digaji, ya enak. Dia tidak memiliki tapi bisa menikmati, dibayar lagi. Seperti itu. Kalau dia tidur bukan di rumah, di hotel berbintang, bukan bintang 5 lagi, bintang 7 sampai liar, plus diamond lagi. Oleh karena itu sekali nginep 10 juta habis semalam. Itu israf, dan itu termasuk salah satu di antara fitnah harta. Inilah lima jenis fitnah harta yang menjangkiti orang-orang kaya. Inilah fitnah yang pertama dari dunia, yaitu fitnah kekayaan. Fitnah kedua, fitnatul faqr, fitnah kefakiran atau kemiskinan. Kalau tadi disebutkan berlimpahnya harta menjadi fitnah bagi pemiliknya, sebaliknya minimnya harta, sedikitnya kekayaan menjadi fitnah juga. Karena sedikitnya kekayaan memberikan kesulitan dalam kehidupannya. Mau makan gitu ya, gak cukup nih uangnya. Satu porsi 10 ribu, saya cuma punya 5 ribu. Kemudian anaknya 3, istrinya 2. Jadi 6, 5 ribu 6 orang. Segigit ewang. Maka baik kekayaan ataupun kemiskinan, dua-duanya memiliki kandungan yang berbahaya bagi orang-orang yang mengalaminya, baik bahaya kepada dunianya ataupun akhiratnya, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu apa saja sih bahaya dari kemiskinan? Pertama, adamu sabri ala ibtila'il faqr, tidak sabarnya menerima musibah kemiskinan dengan cara tasakhut dan tasyakki. Dia kecewa dengan nasibnya dan dia sering mengeluh. Wajahnya selalu berkerut memelas. Tidak pernah ada senyum, tidak ada cahaya yang menerangi wajahnya. Dia tidak ridho dan memprotes keputusan atau takdir Allah atas dirinya. Maka kefakiran merupakan musibah besar yang wajib dihadapi oleh kesabaran. Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wabashshiris sabirin alladzina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah di sini menggunakan penekanan dua kali, walanabluwannakum. Kami pasti akan menguji kalian. Kepastiannya Allah tekankan dua kali. Pertama menggunakan lam taukid, walanab. Lanya dibaca pendek. Kedua ada nun taukid saqilah di ujungnya. Tadinya bala yablu untuk nahnu nablu. Masuk huruf la, lanablu. Masuk nun tauqid thaqilah di akhirnya, lanabluwanna. Jadi pasti kami akan menguji kalian dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ancaman terhadap jiwa, buah-buahan. Tapi berbahagialah orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah-musibah tadi, mereka mengatakan kita semuanya kepunyaan Allah dan hanya kepada Allah lah kita semua akan kembali. Merekalah orang-orang yang akan memperoleh salawat dari Allah dan juga rahmat, dan merekalah orang-orang yang memperoleh hidayah. Jadi musibah kemiskinan salah satu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Sampai semua orang pasti mengalaminya, termasuk orang-orang kaya sekarang. Dulunya mereka sebelum kaya miskin. Para pengusaha itu ya, sebelum sukses mereka itu mengalami trial and error dalam usaha. Usaha 100 juta amblas habis. Modal lagi, berhutang, pinjam, gadekan ini, gadekan itu, pakai modal lagi, habis lagi. Semua sudah sampai hampir bangkrut, termasuk pakaian yang dikenakannya juga digadaikan bangkrut, yang tinggal cuma kolornya aja. Pada saat terakhir dia usaha baru sukses, baru kembali lagi semua hartanya. Umumnya begitu. Inilah yang pertama, yaitu tidak sabar dalam menghadapi kemiskinan sampai dia banyak mengeluh, sampai dia kecewa dan memprotes takdir Allah atas dirinya yang ditakdirkan miskin. Kedua, fitnah kedua dari kemiskinan, tatawul ala malil ghair, iri kepada harta orang lain. Dirinya miskin, orang lain berharta, timbul iri dengki, kadita. Tidak ridhonya terhadap takdir Allah tentang kemiskinan kadang-kadang mendorong orang itu untuk membelalakan matanya terhadap harta yang Allah berikan kepada orang lain. Lalu setan pun memulai aksinya menggoda orang itu untuk menyesatkannya. Ditanamkanlah hasad, iri atau dengki kepada orang yang memiliki harta. Terdoronglah dia untuk berbuat aniaya kepada yang berharta, mencuri, menipu, merampok, dan seterusnya. Asar atau dampak dari hal ini amat sangat buruk. Ini berarti kezaliman kepada sesama muslim ya, yang berharta, yang dilakukan oleh orang yang tidak berharta. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala baiti ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdiluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri thalatha marrat bihasbi mri'in ay yahqir akhahu al-muslim. Kullul muslim ala al-muslim haram, damuhu wa maluhu wa irduh. Kata Nabi SAW, jangan kalian saling hasad, jangan saling dengki, jangan saling benci, jangan saling memusuhi. Janganlah sebagian kalian menawar apa yang sudah ditawar oleh saudaranya, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak mendzaliminya, tidak merendahkannya, tidak menghinakannya. Takwa itu di sini nih. Sambil berisyarat ke dadanya 3 kali. Itu penegasan Nabi SAW untuk tidak boleh hasad, dengki, saling aniaya, mencuri, merampok. Di akhirnya kata Nabi, muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Semua muslim terhadap muslim lain haram hartanya, darahnya, hartanya dan kehormatannya. Darahnya gak boleh dialirkan, dibunuh atau dilukai gak boleh. Hartanya gak boleh dirampok, dirampas, dicuri, ditipu, dicopet. Kehormatannya juga gak boleh dihinakan. Dari Abu Umamah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, manik taqa haqqan ri'in muslim biyamini faqad awjaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Siapa orang yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah mewajibkan neraka atas orang itu dan mengharamkan surga. Yang dimaksud memutuskan hak orang lain dengan sumpahnya, merampas hak orang lain dengan sumpahnya, artinya menipu dengan sumpah. Mang ini berapa? 10 ribu sekilo, 5 ribu aja. Demi Allah dari sananya juga 9 ribu. Saya cuma ngambil 1 ribu untuk ongkos capek, padahal dari sananya 3 ribu. Ini merampas hak orang lain dengan sumpah. Gak boleh yang seperti itu. Atau ya ini bolehlah 5 ribu, padahal ini super, ini kelas terbaik dari jenis ini, padahal kelas terburuk. Ini dijamin manis. Kalau enggak manis, buang aja umpamanya. Dan enggak bisa dicoba karena lagi saum kan. Dibeli 10 kilo untuk daurah. Pulang ke rumah peserta daurah nyengir semua, asem. Disusul lagi pedagangnya udah pulang. Dan pindah tempat dia. Inilah akibat dari apa? Dari fitnah kefakiran, dia bisa timbul hasad, dengki, akhirnya mendorong dia untuk zalim kepada sesama muslim. Ketiga, irafatina il wajhi. Nah, ini jangan diterjemahkan secara saklek. Iraqatu ma'il wajhi itu artinya memelas untuk meminta, untuk dikasihani. Dan ini hal yang tercela. Apa? Oh, belum tamat hadisnya. Faqala lahu rajulun, maka bertanyalah salah seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah, walaupun yang dirampas itu sesuatu yang kecil, sedikit gitu ya. Kata Nabi, wa in kana qadibun min araq, walaupun hanya seutas tali kekang kuda kalian. Alah, seutas tali manya enggak berharga. Walaupun seperti itu tapi dirampas tanpa alasan yang hak, wah itu tetap enggak boleh. Allah haramkan surga dan Allah wajibkan orang itu masuk neraka. Ketiga, hati-hati supir angkot nih. Kalau dari sana ke sini biasanya 2.000 gitu ya. Orang penumpang ngasih 5.000, dikembalikan 2.000. 1.000 itu tuh bukan hak sopir tuh. Turunan di jalan. Iya. Oh, diturunin di jalan gitu ya. Jadi ongkos dulu gitu ke terminal 3.000, terminal 3.000, bayar semua 3.000. Di tengah jalan nih mikir, aduh, pindah aja lah ke yang lain ya, diturunin jadi biur we, ongkosnya enggak dikembalikan sebagian. Nah, itu bukan haknya. Kade padininya tong gitu. Kalau Yanto nanti naik mobil Pak Dindin, nanti diturunkan di jalan, ongkosnya enggak dikembalikan, ingatkan dengan hadis ini. Pak Dindin ingat waktu daurah dibahas hadis itu enggak gitu ya. Oh iya, ini saya kembalikan 10.000. Padahal tadinya 2.000. Ketiga, iraqatu ma'il wajh, artinya memelas. Iraqah itu mengalirkan ma'i, itu air, al-wajhi itu wajah, mengalirkan air wajah, kan gak ada di kita peribahasa kayak gitu ya, artinya memelas gitu untuk dikasihani agar diberi gitulah. Ini fitnah kefakiran yang ketiga. Sedikitnya harta mendorong dia untuk meminta kepada manusia, menadahkan tangan, memelaskan wajah. Kecuali orang-orang yang diberi rizki sikap afaf oleh Allah. Afaf itu artinya menjaga kehormatan diri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 273, lil fuqara alladziina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wama tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Berinfaklah kalian kepada orang-orang fakir yang terbelenggu di jalan Allah. Dia kerjanya jihad atau dakwah, menyebarkan agama Allah, atau apapun untuk kepentingan agama Allah. Gak ada waktu untuk usaha. La yastatiuna darban fil ab, di mereka tidak mampu untuk mencari, berkeliaran di muka bumi untuk mencari harta. Karena pekerjaannya jihad. Kalau gak bekerja jihad begitu, Islam bisa terhinakan. Ada di antara para da'i, para du'at, dan saya tidak termasuk da'i seperti ini. Kerjanya waktunya habis untuk dakwah. Gak punya waktu untuk mencari nafkah. Kalau saya masih ada waktu mencari nafkah. Nah, yang seperti dari mana nafkahnya? Ini berhak diberi orang fakir seperti itu. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf. Tapi orang-orang yang tidak tahu menyangka dia ini kaya karena ta'afuf, menahan diri dari minta-minta. Enggak pernah minta-minta, kelihatan senang, kelihatan kaya gitu ya, padahal fakir miskin. Ta'rifuhum bisimahum, kamu mengenal mereka dari tanda-tandanya. Apa tandanya? La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak pernah meminta kepada manusia secara memaksa, enggak pernah minta-minta. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim, apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan maka sungguhnya Allah mengetahui atas hal itu. Nah, itu ada orang yang seperti itu. Dia miskin tapi enggak pernah minta-minta, karena enggak pernah minta-minta orang menyangka dia kaya. Banyak meminta kepada manusia menyebabkan orang itu menjadi terbiasa dengan meminta walaupun berkecukupan. Disinilah dia mulai terfitnah. Kata Rasul SAW, man sa'ala wa innahu ma yughnihi fa inna ma yastakthiru minan nar. Siapa orang yang meminta kepada orang lain padahal dia memiliki apa yang bisa mencukupkan dia untuk hari itu, maka dia itu hanya memperbanyak api neraka untuk dirinya. Jadi kalau kita punya cukup, minta. Duh, saya gak cukup nih, kurang, minta umpamanya. Itu sama aja dengan minta api neraka. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, wa ma yughnihi, apa batasan mencukupi tersebut? Beliau menjawab, qadra ma yughnihi wa yu'shihi, yaitu cukup sekedar untuk goda dan asya. Goda itu apa? Makan siang, lunch. Asya itu apa? Dinner. Cukup untuk ada lunch dan dinner, makan siang dan makan malam, goda dan asya, itu dianggap cukup. Jangan minta walaupun untuk besok belum punya untuk sarapannya. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di antara hal yang harus diperhatikan bahwa fitnah harta itu akan menimpa manusia mau tidak mau. Makanya wajib bagi setiap muslim untuk menjaga diri dari fitnah ini dengan takwa kepada Allah. Yang kaya difitnah dengan kekayaannya, yang miskin difitnah dengan kemiskinannya. Difitnah di sana artinya apa? Diuji. Maka hadapi fitnah ini dengan takwa kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, iltija atau tawakal kepada Allah, beristi'adzah atau minta perlindungan kepada Allah dari fitnah kemiskinan dan fitnah kekayaan. Karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga berdoa begitu. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, hafalkan doa ini, baca dalam salat. Boleh baca dalam tasyahud seusai membaca doa pokok tasyahud. Boleh dalam sujud seusai kita membaca doa pokok dalam sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la, baca doa ini. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min fitnatin nar wa min adzabin nar, wa a'udzu bika min fitnatil qabr, wa a'udzu bika min adzabil qabr, wa a'udzu bika min fitnatil ghina, wa a'udzu bika min fitnatil faqr, wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari fitnah neraka dan azab neraka. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kubur, dan aku pun berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Aku pun berlindung kepada Engkau dari fitnah kekayaan, dan aku pun berlindung kepada Engkau dari fitnah kemiskinan. Aku pun berlindung kepada Engkau dari fitnah al-masihid dajjal. Nabi berlindung. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sahih. Selesai sudah fitnah pertama, itu fitnah harta. Kedua, fitnah wanita. Ini akan dibahas nanti pada asar, enggak sekarang. Sekarang sudah hampir habis waktunya, tertinggal waktu tersisa 10 menit kira-kira untuk tanya jawab. Dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Iya. Fitnah apa? Rapat. Terus yang kedua, kita bertobat dari riba, di mana baju kita pakai juga dari riba, kemudian perabotan dari riba. Dengan tobat atau kita buat? Iya. Pertama kalau rapat pas waktu sholat, izin dulu, saya mau sholat. Gitu aja. Apalagi kita yang mengadakan rapatnya, break dulu, kita sholat berjamaah dulu, setelah itu kita lanjutkan. Kedua, bagaimana tobat dari riba? Pertama berhenti dari riba. Yang kedua, barang-barang yang dibeli dari riba, termasuk uang riba yang sudah kita pakai, ganti dengan uang kita. Lalu kita salurkan uang itu sesuai dengan penyaluran uang riba, yaitu dipakai untuk kepentingan yang bersifatnya untuk kepentingan umum dan bersifat dihinakan, seperti MCK umum, mengaspal jalan, menambal yang berlubang, atau menembok gang-gang yang becek, kayak gitu. Salurkan uang itu ke sana. Jangan. Sebab itu bukan harta kita. Itu bukan untuk kepentingan umum ya, bukan, tapi untuk kepentingan beberapa orang tertentu yang tidak ke masjid nggak bisa pakai. Orang kafir nggak bisa pakai. Jadi untuk yang bersifat umum kepentingan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi agar baju ya perabotan jadi halal, baju ini dulu harganya berapa, barang perabotan harganya berapa. Keluarkan uang sejumlah itu, salurkan untuk yang tadi. Insya Allah itu jadi halal. Iya, yang paling utama berjamaah di awal waktu. Tapi kalau tidak memungkinkan, umpamanya ya imamnya memang mengundurkan dari waktu sholat, dari awal waktu sholat, maka kita ikut berjamaah di masjid itu bersama imam, dan kalau itu merupakan sebuah kesalahan syar'i, imamlah yang bertanggung jawab. Kalau dia minta syafaat, minta pertolongan, gak akan ditolong oleh orang karena kumalnya gitu ya, karena miskinnya, karena rendah sosial, status sosialnya gitu. Minta tolong ya malah orang ngabalir gitu. Ngabalir itu apa ya? Gini, berpaling. Jika kita sudah diterima bekerja di suatu lembaga pemerintah, kemudian kita dimintai uang, jika kita tidak memberi uang, maka pekerjaan itu akan diberikan kepada orang lain. Apakah itu masuk suap? Ya, itu suap. Fitnah penguasa zalim sudah dijelaskan. Bagaimana dengan fitnah penguasa yang alim? Seorang ustad atau mudir pesantren. Itu bukan penguasa. Nah, kalau sekarang umpamanya seorang ustad atau mudir pesantren zalim ya, guru-guru yang ngajar disunat, gajinya maksudnya, gajinya setengahnya diambil, maka dosa yang diambil haram. Tapi kalau si mudir itu umpamanya melihat ada guru yang menyimpang, akhlaknya bejat gitu ya, berkhianat, umpamanya mungutin pajak dari siapa? Murid-murid, ngejual dedet, diktator, menjual diktat, beli motor umpamanya ya, menjual buku, siapa yang gak beli buku ini dimarahi atau gimana lah. Ketahuan oleh mudir harus ditegur. Kalau gak bisa ditegur ya udah, daripada mencoreng kredibilitas pesantren yang dia pimpin, nanti orang tua santrinya bisa protes. Ya kalau tidak bisa diluruskan, sudah, ibarat kutil gitu ya, dipotong aja kutil itu, buang, seperti itu. Tapi si orang itu merasa, wah ini ustadznya zalim kepada dirinya. Dia akhirnya membenci ustadznya. Si ustadz untung karena dibenci merupakan sesuatu yang menguntungkan dia, dosanya gugur dan dia dapat pahala kesabaran insyaallah. Dengan dasar hadis, apabila diperintahkan menyerahkan, diambil harta kita oleh penguasa, maka kewajiban kita untuk menyerahkan. Oh, itu dalilnya tadi ya. Jadi penguasa yang alim atau mudir pesantren bukan penguasa. Seorang pemilik toko di sekitar pondoknya dipaksa untuk menyerahkan usahanya untuk kepentingan umat, diserahkan ke pesantren. Pertanyaan, bolehkah, adakah syariat yang mentahdir dalam muamalah tidak boleh berbelanja di sana dan diumumkan dan disebarkan? Kalau umpamanya dipaksa, maksudnya dibeli gitu ya, dibeli dengan harga yang layak, boleh. Tapi kalau si orang yang memiliki tempat tersebut tidak mau menjual, gak boleh itu dipaksa. Kalau sekarang di Indonesia dipaksa begitu, dia bisa lapor polisi itu. Bisa dipidana si pengurus pondok pesantren tersebut. Jadi kalau memang itu terjadi, ada pondok pesantren yang seperti itu gitu ya, kita punya usaha di sana, punya kios, kios itu milik kita, ada sertifikatnya, tapi berada dalam lingkungan pesantren, lalu dipaksa kamu pindah, gak ada ganti rugi, nah, itu kita bisa lapor polisi itu. Ada bukti sertifikat itu milik kita gitu ya. Nah, tapi jalan keluar yang terbaik musyawarah dulu, musyawarah. Jangan sampai juga tindakan kita mencoreng citra dari pesantren. Sebab citra pesantren membawa nama dakwah. Itu yang juga harus kita jaga. Jika berniat membahagiakan anak kita ketika akan menikah, kita mengundang dan melaksanakan pernikahan dengan meriah, pestanya, menggunakan musik supaya meriah dan berbaur, dan seterusnya, apakah ini juga tidak boleh? Iya, niat yang baik tidak berarti menghalalkan segala cara. Niatnya membahagiakan, jangan dengan cara yang diharamkan. Umpama anak kecil nih, agar bahagia gimana ya? Oh, udah aja diajak ke diskotik biar dia senang. Gak boleh seperti itu. Jadi cara yang baik itu yang dinilai. Niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Tadi dikatakan bahwa orang yang memakai pakaian yang kucel, kumel, salah satu keadaan ijabah doa. Tapi bagaimana jika kita mampu untuk membeli pakaian yang tidak kucel dan kita lebih senang memakai pakaian yang rapi dan tidak kucel, meskipun tidak harus mahal, apakah itu salah? Tidak, tidak salah. Bahkan kalau kita mampu memakai pakaian yang bagus, tapi sengaja kita memakai pakaian yang belel, yang sobek, itu pakaian syuhrah namanya dan itu terlarang. Syuhrah itu tidak hanya yang mewah, tapi yang kucel, dekil, di tengah-tengah orang yang wajar, padahal kita mampu pakai yang wajar, itu juga terlarang, tidak boleh. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk berpenampilan rapi dan menarik di mata orang yang bergaul dengan kita. Bagaimana sikap kita pada anak-anak jalanan atau nenek-nenek tua yang meminta-minta, apakah harus diberi atau tidak? Jangan. Itu tidak mendidik. Itu membuat mereka itu berkelanjutan dalam meminta seumur hidup nanti begitu. Itu jadi profesi. Setelah diamati, mereka di rumahnya berkecukupan. Umpama keluarganya 7 orang, semuanya 7 orang itu minta-minta. 1 orang dapat 100 ribu aja. 7 orang 700 ribu. Kalikan sebulan. Berapa tuh? 21 juta ya? 21 juta atau 2 juta 100? 21 juta. Oh, gaji apa itu? Gaji apa itu? Manager itu. Manager. Di rumahnya ada kulkas, ada dispenser, ada TV, ada microwave. segala macam. Rumahnya dua, satu dikontrakan, semua profesinya meminta-minta. Itu pernah saya temukan dulu tahun 80-an ketika saya masih aktif di Masjid Salman. Di Salman itu kalau Ahad atau Jumat kayak di pasar itu, peminta-minta itu ratusan. Sampai pengurusnya itu bingung gimana, akhirnya dikumpulkan. Mereka mau diantar ke rumahnya dan dikasih modal untuk dagang supaya gak minta-minta. Gak mau. Ada yang ngaku dari Subang, ada yang ngaku dari Sumedang, Tanjung Sari. Kita akan antar, gak mau. Dan dimodali. Bingung kan? Akhirnya dipasang strategi, kita ketahui di mana mereka tinggal, ikuti. Saya salah satu yang ditugaskan mengikuti salah seorang. Ketika diikuti dari jauh tentu saja ya, yang ketahuan bahwa kita mengikuti dia, ditatar dulu sebelumnya. Ternyata dekat di bawah kebun binatang itu jalan taman hewan ya, di sana. Oh, di sana begitu pulang tuh rumahnya bagus, dan dia punya dua rumah, satu rumah dikontrakan, satu rumah dipakai sekeluarga. 7 orang anggota keluarganya, suami istri dan 5 anak, punya motor, ada TV, ada kulkas. Satu kulkas itu jarang tahun 80-an. Nah, semuanya meminta-minta. Saat itu satu orang bisa dapat 10.000. 10.000 tahun 80 loh, 80-an. Jadi 7 orang 70.000. Sebulan 2.100.000. 2.100.000 saat itu dolar masih sekitar 2.000-an. Itu mahal, itu gaji aja waktu itu ya, iya nggak seberapa, 2.100.000 itu sekarang mungkin 10 kali lipat lebih itu. Seperti itulah. Apakah yang begitu yang kita beri? Enggak. Apalagi konon sekarang banyak isu itu dikoordinir ya, distorkan kepada preman yang mengkoordinir itu tidak mendidik dan tidak ada maslahat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita sebaiknya kepada orang yang selalu ingin diberi? Nasihati, kasih hadis tadi gitu ya. Kenapa tidak menjadi orang yang selalu memberi, kok malah selalu ingin diberi? Pertanyaan masih banyak yang tersisa, nanti akan saya simpan untuk ba'da asar. Sekarang kita siap-siap untuk Jumatan, beres-beres. Ahwat dimohon mengungsi dulu ya, kalau si madrasahnya umpama masih terkunci, ini aja, minta kuncinya dan buka. Bila perlu karpet yang di belakang bawa gotong ke sana kalau ingin baring-baringan sampai asar di sana ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.